Kemudian ya Al-Imam An-Nawi rahimahullah taala melanjutkan faslun wa yaqra'u fi rak'atay sunnati subhi ba'da al-fatihati fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyah qul huwallahu ahad wa in syaa qara'a fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismail wa fi thaniyah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Ya, beliau membaca, beliau mengingatkan bahwasanya disunnahkan pada dua rakaat salat sunnah subuh. Ya, salat sunnah qabliyah fajar juga ada surat yang disunnahkan untuk dibaca di salat sunnah tersebut. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama disunnahkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun, membaca surat Al-Kafirun. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua disunnahkan untuk membaca qul huwallahu ahad. Ya, ini pilihan yang pertama, membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Wa in syaa qara'a fil ula, dan jika dia mau dia membaca pada rakaat yang pertama dari salat sunnah qabliyah fajar membaca ayat Al-Baqarah. Ya, membaca ayat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Ya, dan pada rakaat yang kedua membaca ayat Ali Imran ayat 64. Ya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Surat Ali Imran ayat 64, satu ayat satu ayat. Ya, satu ayat di masing-masing satu rakaat. Fakilahuma sahihun min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka keduanya ini sahih. Yakni pasangan ayat, pasangan surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas atau pasangan ayat dari Al-Baqarah 136 dengan Ali Imran 64 itu sahih thabit, yang merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sunnahnya bacaan yang dibaca pada salat sunnah qabliyah fajar. Ya, salat sunnah qabliyah fajar sebelum salat subuh. Pada pendengar Ismail Radio AM 77 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya, hakikatnya pada salat ini, yakni pada salat sunnah qabliyah fajar, ya, ulama terdapat khilaf, ya, tentang apa yang dibaca di salat sunnah tersebut. Ya, ulama khilaf. Pendapat yang pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, atau rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca ayat di Ali Imran. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ya, dan jumhur para ulama. Ya, jumhur para ulama dan Imam Syafi'i termasuk di antaranya, ya, sunnahnya membaca seperti ini di salat sunnah qabliyah fajar. Ya, pendapat yang kedua, ya, bahwasanya salat sunnah qabliyah fajar hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat. Ya, ini adalah pendapat Imam Malik, yang Imam Malik, ya, berdalil dengan hadis Aisyah, hadisnya sahih. Ya, hadis Aisyah, hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini lataini qabla salati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi umbil Qur'an. Ya, bahwasanya dari hadis Aisyah Rasulullah SAW meringankan dua rakaat yang beliau salat sebelum salat subuh, yakni dua rakaat qabliyah fajar, sampai-sampai aku mengatakan apakah Rasulullah SAW membaca umbul Qur'an, apakah Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah. Ya, dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Ya, dan Al-Imam Ibn Rushdi, ya, dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, beliau katakan zahiru hadha annahu kana yaqra'u fihima bi ummil Qur'ani faqat. Yang beliau menjelaskan mazhab Malik, dan beliau termasuk ulama Maliki, ya. Ya, beliau jelaskan bahwa zahir dari hadis ini, hadis Aisyah ini, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, hanya membaca Al-Fatihah saja, bahkan Aisyah sampai ragu apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwasanya pada salat sunnah qabliyah fajar la ta'yin wa la tawqifa fihima bil qira'ah. Bahwasanya pembacaan suratnya itu tidak ditentukan. ya tidak ditentukan tapi surat yang mana saja, ya. Dan ini adalah madhab ya Al-Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama Hanafiyah. Mereka tidak menentukan surat tertentu pada salat sunnah qabliyah fajar. Ya, bahkan menurut sebagian ulama Hanafiyah boleh memperpanjang bacaan. Ya, boleh memperpanjang bacaan di salat sunnah qabliyah fajar. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan keumuman ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah ya apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, yang ma tayassara minal Qur'an, ma-nya di situ adalah ya ma mausulah. Ya, apa saja, dan ma ini dalam bahasa Arab ya min al-fadhil umum, termasuk lafaz yang umum. Ya, membaca surat yang mana saja secara umum, ya tanpa ditentukan suratnya atau ayatnya. Ya, ini diantara ya tiga pendapat ulama ya dalam apa yang dibaca pada salat sunnah qabliyah fajar. Ya, dan mana yang lebih kuat atau mana yang lebih mendekati ya kepada Quran dan sunnah. Mari kita lanjutkan kajian kita ya dalam bab yang sebelumnya kita bahas, yakni pada salat sunnah qabliyah fajar, salat sunnah qabliyah subuh. Ya, ulama khilaf terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i dan jumhur para ulama bahwasanya pada salat sunnah qabliyah fajar itu disyariatkan untuk membaca salat surat pendek. Dan surat pendek yang dibaca adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, yang ini berdasarkan hadis riwayat ya Muslim yang sudah kita bacakan. Ya, dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, ini dalil Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik bahwasanya hanya membaca Al-Fatihah saja ketika salat sunnah qabliyah fajar, tidak membaca surat yang lainnya. Ya, berdalil dengan hadis Aisyah bahwa Aisyah ya gambarkan Rasulullah SAW salatnya ringan. Ya, bahkan Aisyah sampai ragu, aqra'a bi ummil Qur'an amla? Apakah Rasulullah SAW baca Al-Fatihah atau tidak? Ya, saking pendeknya atau saking ringkasnya salat Rasulullah SAW. Pendapat yang ketiga, bahwasanya boleh membaca surat apa saja. Ya, surat apa saja, tidak ditentukan suratnya. Ya, ini madhab Abu Hanifah ya dan para ulama Hanafiyah, bahkan mereka berpendapat bahwasanya boleh dipanjangkan. Ya, bacaannya boleh dipanjangkan. Ya, berdasarkan dengan keumuman ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, pendapat ulama ya khilaf menjadi tiga pendapat tersebut. Ya, manakah yang lebih mendekati kepada kebenaran? Ya, wallahu alam. Saya lebih condong bahwasanya yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan jumhur para ulama, bahwasanya pada salat sunnah qabliyah fajar disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, dan hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ya, sebagaimana sudah kita bacakan. Ya. Lalu bagaimana ya pendapat ulama yang lainnya? Adapun pendapat yang kedua, ya pendalilan Imam Malik dengan hadis Aisyah bahwasanya Aisyah ya sampai ragu, la adri aqra'a bi ummil Qur'an amla. Bahwasanya Nabi SAW meringankan salatnya, bahkan sampai Aisyah ragu apakah Rasulullah SAW baca Al-Fatihah atau tidak. Maka dijawab, hadis ini tidak dengan tegas menyatakan bahwasanya Nabi SAW tidak membaca surat. Ya, tidak membaca surat. Hadis ini maknanya hanya bahwasanya Rasulullah SAW itu bacaannya pendek, salatnya pendek, tapi sama sekali tidak tegas untuk meniadakan bacaan surat pendek setelah bacaan Al-Fatihah. Ya, tidak ada Aisyah mengatakan demikian. Ya, maka dalam ilmu usul fiqh bahwa ini masih ada kemungkinan. Ya, masih ada ihtimal, kemungkinan baca surat dan kemungkinan tidak baca surat. Masih ada dua kemungkinan seperti itu. Ya, metode pendalilan yang masih ada dua kemungkinan atau lebih seperti itu adalah metode pendalilan yang lemah dalam usul fiqh. Ya, ditambah lagi bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah dalam riwayat yang lain, Aisyah menyebutkan sunnah ini, yakni menyebutkan sunnah membaca surat Al-Kafirun dan sunnah membaca Al-Ikhlas pada salat sunnah qabliyah fajar. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang kuat, ya dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-fajr wa kana yaqul ni'mas suratani yaqra'u biha yaqra'u bihima fi rak'ati al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, diriwayatkan sendiri dari Aisyah, ya dari riwayat Ibnu Majah. Ya, dari riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat, ya dikuatkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, bahwasanya sebaik-baik surat yang dibaca oleh hamba pada salat sunnah ya qabliyah fajar adalah surat Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Ya, Masya Allah, di kali yang lain Aisyah menegaskan dengan makna yang sama dari hadis Abu Hurairah, yakni sunnahnya membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa kadza Ibnu Abi Syaibah min tariqi Ibnu Sirin an Aisyah, dan juga bahkan diriwayatkan ya dari jalan yang lain, ya dari, masih dari Aisyah, kana yaqra'u fihima bihima, bahwasanya Rasulullah SAW yang membaca dengan kedua surat tersebut, yakni surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada dua rakaat tersebut, pada dua rakaat qabliyah fajar. Ya, jelas-jelas Aisyah menetapkan sunnah ini, ya sunnah ini dalam riwayat yang lain, yakni sunnah membaca Al-Kafirun dan sunnah ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua pada solat sunnah qabliyah fajar. Ya, adapun ya makna perkataan Aisyah, la adri hal qara'a bi ummil Qur'an am la, apakah Nabi SAW membaca Ummul Qur'an atau tidak, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi ya dalam syarah Sahih Muslim, al muradu al mubalaghatu fit takhfif, bahwa yang dimaksud atau diinginkan oleh Aisyah dengan perkataan beliau ini adalah ya mubalaghah fit takhfif, yakni Nabi SAW sangat meringkas salatnya, ya sangat meringkas salatnya dinisbatkan dengan kebiasaan Nabi SAW pada salat malamnya yang itu dibaca sangat panjang, ya yang dibaca sangat panjang, atau salat sunnah Nabi SAW yang lain. Salat sunnah Nabi SAW yang lainnya itu biasanya panjang, ya bahkan dinisbatkan dengan qiyamul lail, itu sungguh sangat berbeda jauh. Ya, qiyamul lail dengan persaksian sebagian sahabat, Nabi SAW di satu rakaat membaca Al-Baqarah An-Nisa dan Ali Imran. Tapi di surat ini, yakni di rakaat qabliyah fajar, hanya membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Maka sungguh sangat pendek. Ya, maka maknanya demikian, yakni sangat pendek dinisbahkan dengan salat sunnah yang Rasulullah SAW yang lainnya, yang Nabi SAW membaca bacaan yang panjang. Ya. Adapun ya pendapat ulama yang ketiga, yakni Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah yang berdalil dengan ayat, maka dijawab bahwa ya pendalilan dengan ayat tersebut adalah pendalilan yang umum. Ya, pendalilan yang umum. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Ya, itu pun dalilnya dengan umum. Ya, bahkan zahir ayat Al-Muzammil itu tentang qiyamul lail, bukan tentang salat sunnah qabliyah fajar. Sehingga apa, pendalilan Al-Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah yang itu pendalilan yang umum lebih kuat pendalilan yang khusus yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan jumhur para ulama. Ya, sebagaimana dalam ilmu usul fiqh, ya idza ta'arada al-'am wal khas, ya bunya al-khas 'ala al-'am, abunya al-'am 'ala al-khas, ya atau khussa al-'am bil khas. Ya, apabila berlawanan dalil yang umum dengan dalil yang khusus, maka didahulukan yang khusus daripada yang umum. Ya, yang umumnya dikhususkan. Yakni apa? Secara umum memang salat itu boleh baca surat apa saja. Ya, boleh baca surat apa saja. Namun jika ada dalil khusus dengan bacaan khusus pada salat yang khusus, salat tertentu, maka kita pakai dalil yang khusus tersebut. Dan kasus ini ya kita pakai bacaan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada salat sunnah qabliyah fajar. Dan itu ya dalil yang lebih khusus kepada masalah yang kita bahas, ya. Wallahu alam. Ya, maka ya dengan ini jelas bahwa yang lebih kuat atau lebih mendekati dengan kebenaran adalah pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwa yang sunnah pada salat sunnah qabliyah fajar membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya lanjutkan, wa yaqra'u fi sunnatil maghribi fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Ya, dan membaca ya pada salat sunnah maghrib, ya salat sunnah ba'diyah maghrib, ya membaca ya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan membaca surat al-ikhlas, ya membaca surat al-ikhlas. Ya, yang ini ya thabit dari hadis Abdullah bin Umar, ya thabit dari Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Ahmad, ya riwayat Imam Ahmad nomor 5669 dari hadis Abdullah bin Umar, ramaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 24 marratan aw qala 25 marratan. Ya, aku perhatikan, kata Abdullah bin Umar, aku perhatikan Rasulullah SAW 24 kali atau 23 kali. Ya. Yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri wa ba'da al-maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, bahwasanya Nabi SAW membaca pada 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat setelah maghrib membaca surat Al-Kafirun dan surat ya Qul Huwallahu Ahad, membaca surat Al-Ikhlas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Syuaib Al-Arnaut, ya, dan para pentahqiqnya dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad katakan isnadun sahih ala syarti syekhain. Ya, hadis ini sahih, ya, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang sahih. Maka demikian, ya, sunnahnya dalam solat sunnah ba'diyah maghrib, ya, solat 2 rakaat ba'diyah maghrib juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa yaqra'uhuma aydan fi rak'atay at-tawaf wa rak'atay al-istikharah. Ya, bahkan kata Imam Nawawi, kedua surat ini pun disunnahkan untuk dibaca pada 2 rakaat tawaf. Ya, pada tawaf, ya, disunnahkan untuk setelah dia sempurna tawaf 7 putaran, disunnahkan untuk membaca untuk salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, di belakang maqam Ibrahim. Ini salat sunnah setelah tawaf. Apa yang dibaca? Maka yang dibaca pun salat surat Al-Kafirun dan surat ya Al-Ikhlas. Wa rak'atayl istikharah. Begitu pula 2 rakaat salat sunnah istikharah. Ya, maka membaca 2 surat ini. Membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian beliau jelaskan apa yang dibaca ketika salat witir. Wa yaqra'u man awtara bi thalathi raka'atin fi raka'atil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Ya, maka pada salat witir yang witirnya 3 rakaat, ya, apa bacaan yang disunnahkan pada salat tersebut? Pada rakaat yang pertama disunnahkan untuk membaca Subbihisma rabbikal a'la, ya, surat Al-A'la. Pada rakaat yang kedua membaca Al-Kafirun. Pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas wal mu'awwidhatain, dan ya 2 surat perlindungan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Hadis ini, ya, yakni perkataan Imam Nawawi ini, ya, hakikatnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, pada nomor 462 dan Imam Abu Daud dalam sunannya nomor 1424 dan para ulama lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, dari hadis Abdullah bin Abbas. Namun riwayat Tirmidzi yang Imam At-Tirmidzi bawakan, beliau tanpa menyebutkan al-mu'awwidhatain, tanpa menyebutkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Imam Tirmidzi riwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada salat witir, salat rakaat witir, yakni yang 3 rakaat, beliau membaca surat al-a'la, surat al-kafirun dan surat al-ikhlas fi rak'atin rak'atin, di tiap-tiap rakaat. Ya, wa qala at-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi katakan setelah beliau bawakan hadis ini, wa fil babi an Ali wa Aisyah wa Abdurrahman ibn Abza wa Ubay ibn Ka'b. Dan dalam bab ini, yakni bab apa yang dibaca ketika salat witir, itu terdapat hadis dari Ali bin Abi Talib, dari Aisyah, dari Abdurrahman bin Abza dan juga Ubay bin Ka'b. Ya. Namun ya mana yang dipilih oleh para ulama? Apakah di rakaat ketiganya hanya membaca Al-Ikhlas saja sebagaimana riwayat yang dibawakan Imam Tirmidzi, atau membaca Al-Ikhlas dengan mu'awwidhatain, ya, dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Imam At-Tirmidzi katakan, "Walladhi ikhtarahu aktsaru ahli al-'ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum an yaqra'u bi sabbih isma rabbik wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yaqra'u fi kulli rak'atin min dhalika bi suratin." Bahwasanya yang dipilih oleh jumhur para ulama, ya, baik para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para ulama setelahnya, bahwasanya membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, surat Al-Kafirun di rakaat kedua dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. ya, masing-masing surat tersebut dibaca di tiap rakaat tanpa membaca al-mu'awwidzatain, tanpa membaca al-falaq dan an-nas. Ini yang dipilih oleh jumhur para ulama, ya, tanpa ada bacaan al-falaq dan an-nas. Namun memang Imam At-Tirmidzi riwayatkan, ya, waqad ruwiya, ya, beliau sebutkan seperti itu, ya, waqad ruwiya dengan sighat tamrid, ya, dan kebiasaan para ulama ahli hadis jika menyebutkan dengan sighat tamrid bahwa di situ memang ada kedhaifan atau ada illat di sanadnya, isyarat, ya, isyarat, tapi isyarat saja, ya, waqad ruwiya, ya, bahwa diriwayatkan dengan al-mu'awwidzatain, yakni membaca surat al-ikhlasnya dengan al-mu'awwidzatain, surat al-falaq dan an-nas, ya. Dan al-allamah al-mubarak furi, ya, dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi jelaskan, ya, bahwa kenapa kok para ulama, kebanyakan para ulama memilih riwayat atau mengatakan bahwa yang sunnah hanya membaca al-ikhlas saja tanpa membaca al-mu'awwidzatain, tanpa membaca al-falaq dan an-nas, ya, menggugurkan al-mu'awwidzatain, surat al-falaq dan an-nas dari sunnahnya ini, yakni sunnah yang dibaca di rakaat yang ketiga. Maka dikatakan bahwa riwayah riwayat Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab dengan menggugurkan lafaz al-mu'awwidzatain itu lebih sahih, yaitu lebih sahih tanpa ada keterangan al-mu'awwidzatain, tanpa ada keterangan bacaan al-falaq dan an-nas. Bahkan al-Imam Ibnu Jauzi, ya, beliau katakan, ya, dalam kitab beliau At-Tahqiq, ya, fi ahadithi al-khilaf, ya, ankara Ahmad wa Yahya bin Ma'in ziyadat al-mu'awwidzatain, bahwasanya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari tambahan riwayat al-mu'awwidzatain, yakni tambahan riwayat al-falaq dan nas itu riwayat yang, ya, tidak sahih menurut Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Dan masya Allah, ya, mereka adalah imam dalam ilmu hadis. Bahkan bisa dibilang tidak ada ulama yang melampaui Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in dalam ilmu hadis. Ya, hanya mereka yang diriwayatkan dalam biografinya, mereka hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Ya, tidak ada ulama lain dalam biografinya yang disebutkan bahwa hafal 1 juta hadis kecuali Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Ya, maka, ya, perkataan mereka dapat diterima dalam hal ini. Wallahu alam. Ya, dan itu memang pendapat jumhur ulama bahwa ketika salat witir di rakaat yang terakhir cukup dengan al-ikhlas saja tanpa membaca surat al-falaq dan an-nas. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan ini. Dan kita beritahukan kepada sahabat Ismera juga, bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz, Anda dapat bertanya pada sesi kali ini. Untuk layanan interaktif, Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 ataupun di nomor 0852-627-7474. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, baik itu SMS ataupun WhatsApp, Anda dapat mengirimkannya di nomor 0852-627-7474. Baik Ustaz, nampaknya ada penelpon masuk, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, belum terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Ginanjar di Klender, Pak. Ya, silakan. Iya, mau tanya, kalau witir 1 rakaat bacanya apa, Pak? Soalnya yang saya praktikkan sehari-hari itu mu'awwidzatain, Pak. Al-ikhlas tambah mu'awwidzatain. Benar atau tidak, Pak, ya? Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. So. Ya. Fadlusan. Barakal fik terhadap penanya. Ya, bagaimana jika witirnya itu 1 rakaat, ya? Wallahu alam. Ya, jika orang yang mengakhirkan rakaatnya dengan 1 rakaat, itu bisa 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama bahwa dia memang 1 rakaat witirnya hanya 1 rakaat saja. Ya, sedangkan yang lainnya itu sebagai salat qiyamul lailnya atau sebagai salat tarawihnya. Maka dia boleh baca mana saja, tapi kalau mengikuti zahir hadis dia cukup baca al-ikhlas saja. Ya, al-ikhlas saja. Kemungkinan yang kedua, seseorang tersebut salat witir 3 rakaat namun dengan memisah 2 kali salam. Ya, 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, dan ini yang lebih sahih. Ya, ini yang lebih sahih dari segi hadisnya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari. Ya, Nabi SAW salat qiyamul lailnya 2 rakaat sampai 5 kali kemudian witir satu rakaat. Yani maksudnya tiga rakaat terakhir dengan dua salam itu terhitung sebagai witir. Maka rakaat yang pertama baca al-kafirun, rakaat yang rakaat yang pertama baca al-a'la, ya rakaat kedua al-kafirun salam, kemudian satu rakaat membaca al-ikhlas, ya demikian. Nah, kecuali jika dia ya hanya meniatkan witirnya itu yang terakhir saja yang satu, maka kalau mau lebih sesuai zahir hadis dia baca al-ikhlas, ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik Ustaz, mengenai surat-surat yang disunahkan ketika sholat Ustaz, saya pernah baca Ustaz, seorang sahabat atau Allah alam, ketika sholat dia membaca di rakaat kedua selalu membaca apa di rakaat berapa dia selalu membaca ayat ikhlas Ustaz, kalau tidak salah Qulullahu ahad, kemudian baru dibaca surat lain atau bagaimana, apakah itu juga bisa kita aplikasikan termasuk sunnah Ustaz? Ya, ada seorang sahabat yang demikian. Setiap rakaat, ya sahabat tersebut membaca al-ikhlas kemudian baru baca surat yang lain. Ya, kemudian hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya dia sekenta dengan kaumnya. Ya, kaumnya itu maunya ngapain baca al-ikhlas? Tidak usah baca al-ikhlas. Ya, tapi sahabat ini ya tetap kekeh. Ya, kalau kalian mau saya jadi imam, saya maunya baca al-ikhlas. Kalau kalian tidak mau, silakan ganti imam yang lain. Ya, kemudian ini di India imam di masjid kaumnya. Ketika dia jadi imam di masjid kaumnya, kemudian hal ini dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW perintahkan, saluhu, tanyakan kepada dia, kenapa dia selalu baca al-ikhlas. Ya, dijawab oleh sahabat tersebut, li'annahu sifatur rahman, fa'uhibbu an aqra biha. Ya, karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan aku suka untuk membacanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya fa akhbirhu annallaha yuhibbuhu. Ya, maka kabarkan kepada orang tersebut bahwasanya Allah pun mencintai orang tersebut. Ya, wallahu alam. Ya, zahir hadis ini merupakan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut. Ya, takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, yakni membaca al-ikhlas setiap rokaat, kemudian baru baca surat yang lain. Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut dan ini termasuk ya, wallahu alam, zahirnya termasuk sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah yang Nabi SAW setujui dan dalam lafaz hadisnya tidak ada keterangan bahwasanya itu hanya untuk sahabat itu saja. Ya, hanya untuk sahabat itu saja atau hanya untuk Nabi SAW saja. Maka ya zahirnya ini dibawa kepada umum, ya boleh kaum muslimin dan itu sunnah ditetapkan disetujui oleh Nabi SAW untuk melakukan hal yang demikian, ya membaca al-ikhlas di setiap rakaat kemudian baca surat yang lain. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik sahabat Isma Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, bagi Anda yang ingin bertanya Anda dapat menghubungi kami di nomor 0852-627-4774. Baik, Ustaz, nampaknya ada penelpon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ibu Makni, Pak Ustaz. Ya, silakan. Mau tanya, kalau seandainya kita sholat, bacaan yang ngacak, misalnya Alam Nasro, terus kuliah, gak urutan, boleh gak, Pak Ustaz? Itu maksudnya bacaannya di satu rakaat. Iya, baca apa? Salat wajib. Tapi menggabungkan dua surat tersebut di satu rakaat. Enggak, satu-satu tapi ininya ngacak gitu, kan enggak berturutan. Oh iya. Iya. Oh, itu aja, Ibu? Ya, itu iya, Pak Ustaz. Terima kasih. Makasih ya, Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik terhadap Ibu, apakah boleh membaca surat yang tidak berurutan di rakaat yang berbeda? Ya, misalnya dia baca surat yang lebih belakang dari di mushaf pada rakaat yang pertama, ya surat An-Nas misalnya, kemudian baca Alam Nasroh di rakaat yang kedua, tidak berurutan secara urutan mushaf. Apakah boleh hal tersebut? Ini sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas lama sekali dan itu boleh. Ya, dan itu hal tersebut boleh walaupun memang sebagian salaf ada yang mensunnahkan untuk membacanya secara berurutan. Ya, membacanya berurutan sebagaimana urutan mushaf. Sebagian salaf sosial ada yang mensunnahkan. Tapi apakah boleh? Boleh. Ya, boleh membaca dengan tidak urut yang ada di urutan mushaf. Ya. Dan di antara dalil bolehnya adalah ya justru boleh kalaupun tidak di satu rakaat. Ya, di antara hadis Nabi SAW, ya dari hadis, ya saya lupa apakah Mu'adz bin Jabal atau Abdullah bin Abbas yang salat bersama Nabi SAW, Nabi SAW membaca Al-Baqarah kemudian membaca An-Nisa. Ya, demikian lafaz hadisnya, membaca An-Nisa baru membaca Ali Imran. Ya, Nabi SAW membacanya dengan urutan seperti itu di satu rakaat. Ya, di satu rakaat. Ya, terlebih lagi di berbeda rakaat maka itu boleh lagi. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan masuk, Ustaz. SMS pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samakah sifat sholat witir di muka dengan di akhir sholat lail, Ustaz? Sifat? Sifat sholat witir di muka dengan di akhir sholat lail. Sholat witir di muka apa maksudnya? Allah Alam, Ustaz. Mungkin di awal... Di awal malam mungkin? Iya, mungkin di awal malam sebelum tidur. Ya. Biasa kan? Ya, barakallahu fiik terhadap penanya. Wallahu a'lam, saya hanya menjawab sesuai yang apa yang saya pahami dari pertanyaan. Apakah sama sifat salat witir di muka dengan akhir malam? Berarti zahir pertanyaannya di muka malam. Di muka malam yakni di awal malam barangkali. Ya, sebagian orang Sumatera itu biasa membahasakan awal itu dengan muka. Ya, apakah sama sifat salat witir di awal malam dengan akhir malam? Yes. Ya, itu zahir pertanyaannya. Wallahu a'lam, sama saja. Ya, sama saja sifat sholat witirnya termasuk yang sudah kita bahas, apa yang dibacanya, surat-surat yang dibaca, baik witir di awal malam maupun di akhir malam. Ya, lalu apa perbedaannya di awal malam dengan akhir malam? Perbedaannya lebih afdal di akhir malam. Ya, perbedaannya itu saja. Adapun sunnah-sunnahnya terkait witir, ya seperti kunut witir, itu pun sama saja di awal malam dengan di akhir malam. Ya, perbedaannya di akhir malam itu lebih afdal. Ya, berdasarkan firman Allah, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, bacaan di waktu fajar. Ya, qiyamul lail menjelang fajar, sebagian ulama menafsirkan bahwa itu salat subuh. Ya, itu bacaan di waktu fajar mashhuda, ya, disaksikan oleh para malaikat. Dan juga keutamaan hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 20 para sahabat. Ya, bahwasanya kana Allah tabaraka ta'ala yanzilu ila sama'id dunya idza yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya, bahwasanya Allah turun ke langit dunia ya pada sepertiga malam yang terakhir. Ini yang berbeda. Ya, sepertiga malam yang terakhir itu lebih afdal daripada awal malam, dan hadis yang sahih bahkan mutawatir ya diriwayatkan lebih dari 20 para sahabat. Ya, qiyamul lail di akhir malam itu lebih afdal daripada di awal. Ya, wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan, nampak masuk pertanyaan. Kita angkat lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Radio. Halo. Iya, halo, assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Pak, dari yang bawah, Pak, di Jakarta, Pak. Iya, silakan, Bapak. Gini, Pak, menyambung pertanyaan yang tadi dari Mbak Wulo itu, saya mau tanya, berarti kalau kita witir misalnya setelah Isya nih, 3 rakaat, lalu kita tidur, bangun sholat malam nggak perlu witir lagi, Pak, ya? Iya. Hanya dua itu terus nggak ditutup witir kan, Pak, ya? Iya. Itu aja, Pak, saya cuma konfirmasi aja benar atau tidak. Makasih. Iya, sama-sama, Pak. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fik terhadap penanya, bagaimana seandainya ada seseorang yang dia witir di awal malam. Ya, sudah sholat witir di awal malam, kemudian dia bangun lagi, kemudian dia mau sholat lagi. Ya, apakah tidak usah witir atau dia witir lagi? Ya, ini pun permasalahan yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, ringkasnya saya tidak akan jelaskan khilafnya. Bahwasanya dia cukup dengan witir yang pertama. Ya, witir yang pertama. Bahwa witir yang pertama di awal malam ya sudah itu sah sebagai witir. Lalu bagaimana jika dia bangun di akhir malam? Apakah dia boleh sholat lagi? Boleh. Boleh salat lagi 2 rakaat. Loh, bukankah ada hadis ij'alu akhir salatikum bil laili witra? Ya, jadikan ya salat kalian yang terakhir adalah witir. Ya. Maka dijawab bahwa ij'alu ya perintah di situ tidak menunjukkan wajib, yakni tidak menunjukkan salat witir itu wajib di akhir. Ya, tapi lebih cocok itu perintahnya perintah sunnah. Ya, dari mana kita katakan bahwa itu perintah sunnah? Karena Nabi SAW pernah menyelisihinya. Nabi SAW pernah, diriwayatkan dari hadis Aisyah, Nabi SAW pernah sudah sholat, ya, sholat qiyamul lail dan sudah ditutup dengan witir. Kemudian Nabi SAW ya sholat lagi 2 rakaat, ya, 2 rakaat, dan itu belum masuk waktu fajar. Ya, dan itu belum masuk waktu fajar, menunjukkan apa? Bahwasanya setelah witir masih boleh untuk sholat sunnah. Ya, hanya saja yang lebih afdol itu menutup dengan sholat witir. Adapun pendapat sebagian ulama, ya, bahwasanya witir yang pertama dibatalkan, ya, kemudian ditutup dengan witir. Wallahu a'lam, ini pendapat yang lemah, yang itu tidak ada dalilnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan akhir, Ustaz, saya bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, kalau bacaan niat sholat witir yang 1 rakaat bagaimana, Ustaz? Mungkin penjelasan, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fiik, terhadap penanya, bagaimana bacaan niat salat witir yang 1 rakaat? Ya, wallahu alam, ya, tentang masalah talaffuz bin niat, apakah talaffuz melafazkan niat salat wajib maupun salat sunnah, itu diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensunnahkan hal tersebut, yakni dalam madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i itu, ya, qaul mu'tamad dalam madhab Syafi'i, dan juga sebagian ulama Hanabilah, ya, disunnahkan untuk talaffuz bin niat, ya, mengucapkan lafaz niat dalam rangka membantu niat di dalam hati. Sebagian ulama yang lain tidak mensunnahkan hal tersebut, ya, ulama Malikiyah dan juga sebagian ulama Hanabilah, bahwasanya talaffuz niat itu tidak disunnahkan. Kenapa? Karena kenyataannya tidak dinukil dari Nabi SAW hal tersebut, ya, tidak dinukil talaffuz bin niat. Wallahu alam, saya lebih condong pendapat ulama yang berpendapat tidak disunnahkan untuk talaffuz. Ya, tidak disunnahkan untuk talaffuz bin niat, namun memang itu, ya, khilaf mu'tabar dari para ulama fikih. Ya, apa yang dibaca ulama yang mensunnahkan untuk talaffuz bin niat itu tidak menentukan bacaan. Ya, tidak menentukan harus bacaan tertentu, tidak demikian. Ya, ada yang bacaan pendek, ya, nawaitul witra, itu sudah cukup. Ya, atau dengan, ya, yang lebih panjang. Intinya, ya, yang saya dapati dari para ulama fikih yang beliau, yakni para ulama tersebut, mensunnahkan talaffuz bin niat, itu rata-rata mereka lafaznya berbeda. Ya, lafaznya berbeda. Kenapa? Karena memang tidak ditentukan dengan dalil. Tidak ada hadis yang menentukan lafaznya seperti ini. Ya, maka para ulama ijtihad dengan masing-masing, lafaznya berbeda. Ya, intinya dengan bahasa Arab yang bagaimana saja menunjukkan bahwa dia, ya, ingin sholat witir. Kalaulah dia tidak melafazkan, namun dia meniatkan di dalam hati, itu sudah cukup dan sah menurut seluruh para ulama. Kesepakatan para ulama bahwa niat di dalam hati itu sudah mencukupi. Ya, wallahu a'lam.